Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah bapak sekalian, insyaallah kita melanjutkan kembali pembahasan mengambil faedah dari kitab Majalis Syahr Ramadan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Kita masuk pada al-majlis as-sadis, majlis yang ke-6, yaitu fi aqsamin nas fi siyam, macam-macam manusia berkaitan dengan kewajiban puasa ini. Beliau setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan di antaranya, sabaqa fil majlis thalith anna fardhu siyam kana fi awalil amri ala marhalatain. Telah berlalu pembahasan di majlis yang ketiga bahwa kewajiban puasa itu di awal kewajibannya melalui dua tahapan. Tahapan pertama, boleh puasa, boleh membayar fidyah. Suruh milih mana yang kira-kira dia mau lakukan. Sehingga masih ada pilihan untuk puasa atau membayar fidyah. Yang mampu membayar fidyah, bayar fidyah. Atau kalau dia berpuasa, maka lebih baik lagi. Kemudian, sampai kemudian tahap yang kedua, yaitu mewajibkan tanpa ada pilihan, yaitu wajibnya puasa ketika dia datang bulan Ramadan, maka yaitu wajibnya kemudian seorang dia berpuasa di bulan Ramadan. Tidak ada pilihan lagi, kecuali mereka-mereka yang punya udzur untuk tidak berpuasa, ini adalah lain pembicaraan. Kemudian, ثُمَّ اسْتَقَرَّتْ أَحْكَمُ صِيَامٍ فَكَانَ النَّاسُ فِيهَا أَقْسَامًا أَسْرَةً. Kemudian, ketika kewajiban puasa telah ditetapkan Allah SWT, maka manusia berkaitan kewajiban puasa ini ada 10 macam, 10 bagian. Yang pertama, al-qismul awal, al-muslimul baligh, al-aqil, al-muqim, al-qadir, as-salim minal mawani. Fayajibu alaihi saum Ramadan adaan fi waqti li dalalatil kitab sunnah wal ijma'. Yang pertama adalah muslim, baligh, berakal, mukim, tidak pergian, tidak safar. Kemudian al-qadir, dia mampu, salim minal mawani, selamat dari berbagai macam penghalang-penghalang. Maka orang seperti ini wajib, yaitu baginya berpuasa di bulan Ramadan, melaksanakan sebagaimana waktunya itu bulan Ramadan, sebagaimana dalil dalam Al-Quran, dalam sunnah, dan dalam ijma. Ini ayat dan hadis yang berkaitan dengan kewajiban puasa Ramadan. Faman syahida minkum syahra falyasumhu, dan idza raaitumul hilal fasumu. Barang siapa menyaksikan di antara kalian bulan Ramadan, maka berpuasalah. Nabi bersabda, jika kalian melihat hilal, maka berpuasalah. Ini adalah yang pertama. Sehingga orang kafir tidak punya kewajiban berpuasa. Kalau toh dia berpuasa, puasanya enggak sah, artinya enggak diterima oleh Allah Ta'ala, ngerekasa ke awak sendiri. Kalau dia ingin berpuasa, masuk Islam dulu, sehingga puasanya itu ternilai di sisi Allah Ta'ala, adapun dia kafir, berpuasa, hanya mengikuti toleransi dengan muslimin, yaitu dia, ini enggak dapat apa-apa, tidak dapat apa-apa. Kalau dia ingin dapat apa-apa, dia masuk Islam dulu. Sehingga orang kafir, dia berpuasanya, ini tidak diterima. Kemudian, kalau orang kafir ini umpamanya, masuk Islam duhur, maka sejak duhur dia puasa dan dia tidak mengganti yang sebelumnya yang dia tidak berpuasa. Umpamanya tanggal 14 Ramadan pas duhur masuk Islam, maka sejak itu dia berpuasa, dan 14 Ramadan atau 16 Ramadan atau 14 Ramadan sebelumnya, maka dia tidak punya kewajiban mengganti, karena asalnya mereka dulunya belum terkena beban. Yang kedua, as-saghir, anak kecil yang belum baligh. Yang belum balik as-saghir, anak kecil yang belum balik. Fala yajibu ali as-siyam hatta yablugha liqauli Nabi sallam, dia tidak punya kewajiban berpuasa sampai dia yaitu dewasa. Sebagaimana perkataan Nabi, rufi al-qalam min an thalath, pena diangkat dari tiga kelompok. Ani naim hatta staiqid. Yang pertama, orang yang tidur sampai dia bangun. Jadi kalau umpamanya dia tidur nyolong, ya dia enggak kena apa-apa, enggak kena syariat apa-apa. Tapi kalau tidur nyolong mobil, ya gimana? Intinya kalau tidur itu enggak kena hukum itu sampai dia bangun. Wanis saghir. Yang kedua, wanis saghir hatta yakbura. Anak kecil sampai dia besar, sampai dia dewasa. Anak kecil yang kena beban syariat, yang kena beban hukum. Tidak punya kewajiban salat, puasa dan macam-macamnya itu. Sampai dia dewasa. Wanil majnun hatta yufiq. Dan orang yang gila sampai dia sadar. Kalau pengen Anda dosa, Anda namanya itu apa? Tidak salat, kemudian tidak berdosa, berpuasa, tidak berdosa, boleh, tapi jadilah orang gemblung atau orang yaitu gila. Maka tidak dia tidak terbebani syariat. Kalau ada orang setengah gila, setengah tidak gila, artinya kadang ya edan, kadang waras, maka pas waras punya kewajiban syariat. Kalau pas gendeng, pas kumat, edan, maka dia tidak punya kewajiban ini syariat. Kemudian akan tapi orang tua perlu melatih anak, perlu melatih, mendidik sebagai latihan, yaitu dilatih puasa, dilatih salat sebagai pelajaran. Karena orang itu semuanya perlu latihan, perlu pembiasaan, supaya nanti begitu dia masuk setar dewasa, dia sudah punya kebiasaan sebelumnya, sehingga tidak sulit lagi untuk mengarahkan kepada apa yang menjadi kewajibannya itu. Adapun untuk mengetahui anak ini sudah sampai dewasa atau belum, bagaimana? Satu, ingzalul mani bi'ani bihtilam au ghairihi, keluarnya mani, baik dengan mimpi basah atau dengan yang lainnya. Intinya keluarnya mani itu adalah tanda kedewasaan ini dia. Yang kedua, nabatu sya'dil anah, yaitu tumbuhnya bulu di sekitar kemaluan. Sehingga ketika Nabi ingin memeriksa orang-orang Bani Quraidah Yahudi yang berkhianat ini, apakah dia sudah layak dibunuh atau tidak, kalau dia masih meragukan ini sudah dewasa atau belum, dilihat bulu kemaluannya. Kalau sudah tumbuh berarti dewasa, dibunuh. Kalau dia belum tumbuh, maka dia masih dianggap belum dewasa, enggak dibunuh. Yang ketiga, burku tamami khamsa asrah sanatan, umurnya 15. Umurnya 15 ini adalah standar. Hanya terkadang wallah alam bisawab, umur 15 ini standar kedewasaan. Kadang-kadang apalagi anak zaman sekarang ini, dia belum 15 sudah dewasa. Sehingga bahwa kalau memang istilahnya itu belum ikhtilam, belum bulu tumbuh bulu kemaluannya, maka dilihat dari umurnya sudah mencapai 15 atau belum. Kalau wanita untuk mengenal dewasa atau belumnya itu tambah satu lagi, yaitu sudah haid. Kalau dia sudah haid, itu umurnya masih 9, masih 7, masih 8, atau masih 10, maka dia sudah dianggap dewasa, walaupun belum 15. Sekarang kelompok yang ketiga, al-majnun. Pembagian manusia berkaitan masalah puasa, al-majnun, orang gila. Maka orang gila tidak punya kewajiban berpuasa. Rufi al-qalam man thalath, tadi sudah kita sebutkan, yaitu diantaranya adalah orang yang mereka, yaitu gila. Sekarang orang yang gila tidak punya kewajiban yang berpuasa. Kalau dia tengah hari waras, jadi tadinya dia gila, tengah hari waras, maka dia ini mulai terbebani syariat berpuasa. Yang keempat, al-harimul ladhi balagal ahadayan wasaqata tamyiz. Orang yang pikun sampai gak bisa membedakan lagi, sehingga jadi bayi baru ibaratnya itu. Jadi orang pikun, orang tua, tapi menjadi pikun sampai gak bisa membedakan lagi macam-macamnya itu. Sehingga sudah lupa segala-galanya. Sampai juga pulang rumah lupa, kemudian juga wis mangan, kondorong mangan, kemudian intinya pikun. Ini juga termasuk orang yang dia jatuh kewajiban berpuasanya dan dia tidak terkenai, tidak terkena untuk yaitu membayar fidyah. Dia ini pikun, orang yang mereka tidak terkena kewajiban ini berpuasa. Kemudian yang kelima, al-ajiz anisiyam, ajisan mustamiran, la yurja zawaluh. Orang yang lemah, yang tidak diharapkan hilangnya kelemahan itu sehingga dia bisa berpuasa. Bahwanya orang yang sudah tua renta, tambah tua ya tambah lemah, sehingga dia tidak ada harapan untuk dia bisa berpuasa. Atau al-marid, atau orang yang sakit, tapi sakitnya itu berkepanjangan, yang kemungkinan sembuhnya itu sangat kecil. Maka orang seperti ini, dia tidak berpuasa dan membayar fidyah. Dan membayar fidyah. Yaitu, dia tidak berpuasa dan membayar fidyah. Kemudian, termasuk ibu-ibu wanita yang hamil dan menyusui, kalau itu bisa waktunya panjang, ada yang enggak leren-leren. Jadi, tahun ini hamil, kemudian lahiran, lalu menyusui. Menyusui belum lengkap 2 tahun, hamil lagi. Kemudian lahiran lagi, menyusui lagi. Sampai 10 atau sampai 15 kali. Ini tentunya makan waktu yang sangat panjang. Dan gak mungkin dia menyaur, gak ada waktunya. Gak ada waktunya. Maka ini diganti dengan dia membayar ini fidyah. Kemudian yang keenam. Yaitu al-musafir. Musafir. Musafir itu dia punya pilihan. Dia punya rukhsah untuk tidak berpuasa. Tapi apakah dia itu kemudian mana yang baik berpuasa atau tidak? Itu sesuai dengan kondisi. Kalau dia kuat berpuasa dan nanti terasa berat kalau nyaurnya itu rasa berat karena nyaur itu dalam kondisi manusia enggak berpuasa sehingga kadang-kadang nyaur utang itu berat sekali, maka dia mana yang ringan? Kalau dia ringan berpuasa, berpuasa. Kalau dia ringannya enggak berpuasa, maka dia enggak berpuasa. Dia ada pilihan dalam masalah itu, tinggal mana yang dia kira-kira terasa lebih ringan antara puasa dengan tidak berpuasa, kemudian dia mengganti pada yakni bulan lain setelah Ramadan usai asa apa yang dia tinggalkan. Kemudian yang ketujuh adalah orang yang mereka al-marid alladhi yurja baru umarti. Orang yang sakit yang diharapkan kesembuhannya. Sehingga dia kemungkinan itu sembuh. Maka seperti ini, dia kalau berpuasa itu berat, maka jangan berpuasa. Kalau berpuasa tambah parah, jangan berpuasa. Ada keringanan untuk dia. Tapi dia punya kewajiban untuk mengganti. Ini untuk mengganti di bulan yang lainnya. Sehingga Allah katakan, وَمَنْكَنَ مَرِيدًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَإِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Barang siapa yang mereka ini sakit atau safar, maka dia mengganti di hari yang lainnya. Kemudian, kalau dia dengan safarnya itu, atau kalau dia dengan sakitnya itu, dia berpuasa itu tambah parah, maka dia tidak boleh berpuasa. Karena akan ini merusak ini dirinya sendiri. Kalau dia sakit dan untuk puasa itu enggak berat, maka boleh berpuasa. Karena ini akan, ketika tidak berdampak kepada sakitnya dia. Tapi kalau dengan sakit itu dia berpuasa tambah parah, maka dia perlu berbuka tidak berpuasa. Dan dia mengganti di hari yang ketika dia sudah sembuh. Kemudian yang ke... berapa? Yang ketujuh. Yang kesembilan. Yang kesembilan, al-mar'ah idza kanat murti'an aw hamilan wa khafat 'ala nafsiha aw 'ala al-walad min as-shaum. Wanita yang mereka ini menyusui atau hamil dan mengkhawatirkan dirinya terhadap anaknya, yang kalau dia kemudian berpuasa, mungkin dia kuat tapi madarat bagi anaknya. Maka orang seperti ini boleh berbuka. Wanita-wanita yang mereka itu sedang hamil menyusui, maka dia boleh berbuka. Atau dia merasa kuat berpuasa, tetapi kemudian dia nanti bisa berdampak kepada anaknya atau janinnya atau kepada anak yang sudah lahir, maka ini juga dia boleh diperbolehkan untuk dia tidak berpuasa. Nanti dia ganti setelah selesai urusannya di luar bulan Ramadan. Kemudian yang ke-10 yaitu orang yang mereka butuh berbuka, manihtaja lil fitri litaf'i darurah ghairihi. Orang mereka butuh berbuka karena ada kebutuhan mendesak. Mempunyai menyelamatkan orang yang mereka ingin tenggelam. Kalau dia enggak berbuka, enggak bisa menyelamatkan. Lemas juga, dia bisa tenggelam sama-sama nanti. Maka dia perlu berbuka untuk menguatkan badannya. Nah, orang seperti ini, karena ada kebutuhan, maka dia boleh berbuka pada saat itu. Dan nanti dia mengganti, yaitu di hari yang lainnya. Para pemirsa yang rahmati Allah SWT, ini adalah beberapa, yaitu macam-macam manusia yang berkaitan dengan yaitu masalah puasa. Sehingga hendaknya ibadah ini merupakan bagian kenikmatan Allah SWT. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Syariat ini ditegakkan Allah SWT itu adalah untuk kemanfaatan kita semuanya. Allah tidak mengendaki kesulitan bagi kita, tapi Allah kendaki adalah kemudahan. Ketika ada kemudahan-kemudahan dalam berpuasa, maka silakan ambil kemudahan tersebut, karena rukhsah merupakan bagian pada hadiah Allah SWT kepada yakni kaum muslimin. Dan syariat ini diadakan oleh Allah dalam rangka untuk yaitu mewujudkan masalih dalam kehidupan kita, menjaga dalam banyak hal, di antaranya dalam menjaga yakni hifdzun nafs, yaitu menjaga jiwa kita, dan supaya sehingga kalau apabila ketika kita melakukan syariat itu mendatangkan madarat pada jiwa kita, Allah memberikan rukhsah demi selamatnya jiwa tersebut. Sehingga termasuk di antara kesempurnaan syariat Allah SWT. Dan insyaAllah ini semuanya telah kita fahami, pembagian-pembagian manusia dalam berpuasa ini. Dan insyaAllah nanti akan kita lanjutkan pembahasan-pembahasan berikutnya. Dan kita cukupkan pembahasan tentang masalah puasa. Kita siap-siap untuk yaitu apa? Ustaz, jika lupa untuk jumlah pastinya hutang dan itu bertahun-tahun sebelumnya masih ada kurang saat membayar hutang puasa, bagaimana? Diperkirakan. Jadi kalau Anda punya hutang puasa itu dan itu lama sekali, berapa jumlahnya enggak anu diperkirakan kira-kira mencukupi. Kemudian berserah kepada Allah Ta'ala, pertama bertaubat kepada Allah Ta'ala, karena itu adalah sebuah keteledoran kita. Sekarang kita punya kesadaran, kemudian kita pernah meninggalkan puasa dengan sengaja, maka ditutup dan sesuai dengan perkiraannya cukup untuk kemudian menutup utang, maka diusahakan itu adalah dia tutup semampu dia dan perkirakan cukup. Demikian wallahu a'lam bishawab. Dan ini dibahas di para ulama berkaitan dengan ini tentang orang meninggalkan puasa dengan sengaja. Adapun kalau kafir masuk Islamnya umur 40, selama 40 tahun dia kafir, enggak pernah puasa, maka enggak ada tuntutan untuk mengganti puasa. Dia punya kewajiban puasa semenjak dia masuk Islam, ada beban taklif, maka dia baru kemudian ini berpuasa semenjak itu. Adapun yang 40 tahun sebelumnya, maka dia tidak terkena yaitu beban untuk berpuasa. Tapi kalau kemudian sempat beling kemarin sudah muslim, beling kemudian sengaja enggak berpuasa, lalu punya kesadaran berislam bagus, maka yaitu tutuplah semampu, diperkirakan berapa yang kehilangan, maka kemudian ditutup. Semoga Allah mengampuninya, dan kekurangannya adalah istighfar kepada Allah SWT, bertaubat kepada Allah Ta'ala. Demikian, Bapak sekalian, ringkas yang kita sampaikan berkaitan dengan macam-macam manusia yang berkaitan dengan masalah, yakni puasa. Mudah-mudahan manfaat. Dan kita cukupkan sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ada saat-saat yaitu mustajab berdoa menjelang puasa, maka gunakan waktu sebaik-baiknya untuk berdoa sebelum kita berbuka. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.